Dialo que sao sina ala porta lela tiene venene burung beambu Kalau ngala tu pila sesutra kamu mari naga di sisi kontrakan Ibu tema aku kamu nana jesene kumbu deiro mu deimu Muraga tangga Namun kiti eke lo kuro seto gali Gudera mo desu sangka minu burung